Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini di dalam rangka majelis ta'lim, majelis ilmu yang menjelaskan perkara-perkara dinil Islam, khasatan khususnya di dalam perkara iman, perkara akidah, perkara prinsip di dalam syariat Islam. Maka dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian khusus kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Marukhali hafizahullah. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu taklimullah li'ibadihi yawmal qiyam, yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang mizan beriman, wajibnya beriman dengan timbangan, mizan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di yaumul qiyamah nanti untuk menimbang amalan kebajikan dan kejelekan setiap hamba, bersama dengan rincian-rincian yang telah kita sebutkan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada taklimullah li'ibadah yaumul qiyamah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara para hambanya di hari kiamat nanti. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada para hambanya di yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibadah yaumul qiyamah laysa bainahu bainahu turjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Bahwasanya Allah ta'ala mengajak bicara kepada para hamba di yaumul qiyamah nanti, tidak ada antara hamba dengan Allah perantara, tidak ada antara Allah dengan para hambanya yang diajak bicara turjuman, tidak ada penerjemah, yakni tidak ada perantara. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengajak bicara tanpa adanya perantara atau penerjemah. Wal imanu bihi, wajib beriman dengannya, wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya. Berkata syarih hafizahullah ta'ala, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah diantara kalian, kata Rasulullah, seorang pun kecuali Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengajak bicara padanya, yang tidak ada diantara dia dengan Allah turjuman, tidak ada penerjemah, tidak ada perantara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah di dalam sahih keduanya. Nah, wa sami'tum yunadir Rabb tabaraka wa ta'ala, dan kalian semua akan mendengarkan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala akan menyeru di hari tersebut. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fusilat pada ayat ke-47 sampai dengan 48. Demikian pula pada ayat Al-Qasas, surah Al-Qasas 62. Pada surah Fusilat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma yunadihim aina syurakai qalu adhannaka ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'un وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menyeru para hamba, aina syurakai, mana serikat-serikatku, mana tandingan-tandinganku, yakni kesyirikan-kesyirikan yang dibuat oleh manusia di dunia yang mereka bersandar kepada syuraka tersebut, pada serikat-serikat tersebut, syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan tersebut. Mereka menggantungkan nasibnya, doanya kepada syirik-syirik tersebut. Nah, maka di yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala menyeru, mana serikat-serikat tersebut yang kalian jadikan sebagai tandingan di sisiku? Artinya Allah Subhanahu wa taala menantang, apakah serikat-serikat itu mampu membela kalian, memberi syafaat, mampu mendekatkan diri kalian kepada aku, kepada Allah? Tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menantang, dan seluruh serikat-serikat itu tidak akan mungkin mengaku. Masyaallah. Mati lampu? Jatuh. Nah, yang kemudian para serikat-serikat tersebut tidak akan mungkin mengaku dan tidak akan mungkin mampu memberikan syafaat atau pertolongan dalam bentuk apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan perbuatan syirik ini. Di dalam hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki man asyraka ma'i man 'amila 'amalan asyraka fi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan, kata Allah. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan, dengan serikat-serikat. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang dia memperserikatkan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirka, maka aku akan tinggalkan, aku akan campakkan dia bersama dengan kesyirikannya, bersama dengan tandingan-tandingan yang dia buat, baik kepada sulaha, orang-orang yang dianggap soleh, as-solehin, atau para aulia, orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali, atau kepada tempat-tempat, pohon atau benda-benda mati, atau bahkan kepada malaikat sekalipun yang mereka meminta dan berdoa kepadanya, bukan kepada Allah. Nah, Allah tidak akan pernah ridha, tidak butuh dengan tandingan-tandingan tersebut. Nah, Allah akan mencampakkan pemiliknya, pelakunya di yaumul kiamah nanti, dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan yang syahidnya bahwa Allah mengajak bicara. Seruan artinya Allah berbicara dengan suara yang didengarkan oleh setiap hamba. Nah, aina syurakai, mana serikat-serikatku? Qalu, kemudian mereka, para hamba ini menjawab, adannaka ma minna min syahid. Kami mengumandangkan kepadamu ya Allah bahwa tidak ada seorang pun dari kami yang menjadi saksi, yakni yang mempersaksikan bahwa engkau memiliki tandingan-tandingan, engkau memiliki serikat-serikat. Nah, di sini ikhwani fiddin azzakumullah, kita melihat bagaimana pengakuan hamba di hari tersebut. Mereka semuanya berlepas diri, Dan tidak ada yang berani untuk mengaku bahwa mereka mengambil tandingan-tandingan, serikat-serikat, tidak ada seorang pun. Sekalipun itu adalah para penyembah-penyembah berhala yang jelas. Nah, sekalipun para penyembah patung-patung, kuburan, penyembah matahari, dewa, musyrikin, seluruh agama, animisme, kepercayaan-kepercayaan selain kepercayaan kepada agama Islam, dengan mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah di dalam segala jenis ibadah, semuanya tidak ada yang mengaku. Seluruhnya tidak ada yang berani mengaku seorang pun dari makhluk manusia ini bahwa inilah tandinganku ya Allah, inilah serikat-serikatku ya Allah. Tapi semuanya menjawab, ma minna min syahid. Tidak ada yang berani seorang pun yang menyaksikan, mempersaksikan. Karena di hari tersebut mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka tahu bahwa mereka bersalah. Naam, dan mereka mengaku telah mengetahui bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dimurnikan, tauhid ditauhidkan dalam segala ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini. Mereka sadar akan hal tersebut. Tetapi tentunya tidak ada manfaat sedikit pun dari pengakuan-pengakuan tersebut. Bukan lagi saatnya untuk menyesal. Maka tinggallah neraka jahannam khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya waliyadu billah. Ini para pelaku-pelaku syirik. Nah, kemudian Allah katakan wa dhalla anhum ma kanu yad'un, dan mereka tersesat apa yang mereka dulu berdoa kepadanya. Nah, mereka berdoa kepada wali-wali, bukan kepada Allah. Mereka berdoa kepada jin-jin, bukan kepada Allah. Ketika mereka mengalami musibah-musibah, nah, mereka meminta doa kepada para jin. Mereka takut bukan kepada Allah, tapi kepada para jin. Nah, maka semua ini adalah bentuk doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum mukminun yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah bukan kepada selainnya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa cemas. Nah, rasa harap agar diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin. Nah, mereka berdoa kepada Allah bukan kepada selain Allah. Adapun ahlu syirik, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang Allah katakan ma sami'u du'aakum, mereka tidak akan pernah mendengar dan mengabulkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya mereka mendengar mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkannya. Nah, mereka tidak mungkin mengabulkannya. Sebagian kaum muslimin, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berdoa melalui wasilah kubur-kubur, para apa namanya, kuburan-kuburan, yang mereka menyangka bahwa ahlul mayyit dia dalam kubur mendoakan, mendengarkan doa mereka. Allah katakan ma sami'u du'aku, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, anggaplah seandainya mereka dengar, tidak mungkin mereka mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti kata Allah, para serikat-serikat ini tadi yang kalian berdoa dengannya di dunia, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan ingkari, mereka tidak mengaku di hari kiamat nanti, yakni berlepas diri. Mereka berlepas diri dan tidak mengaku bahwa kami adalah tandingan di sisi Allah. Coba, demikian jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang seruan Allah tentang bahayanya syirik ini. Nah, tentang bahayanya syirik. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Demikian pula ikhwani fiddin azakumullah. Intinya, syahidnya di dalam ayat ini bahwasanya Allah menyeru berbicara dengan menyatakan bahayanya syirik dan menyatakan bahwa sesat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka meminta, berdoa dengannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu wa dhannu ma lahum min mahis, mereka yakin bahwa tidak ada tempat melarikan diri, tidak ada tempat menghindar di hari tersebut. Mesti mereka akan seluruhnya dicemplungkan ke dalam neraka jahannam waliyadu billah. Naam, tidak ada alasan. Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u warau al'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. فَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ وَمَا عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ketika orang-orang berlepas diri dari, ketika para orang-orang yang diikuti apa? اتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri, yakni para serikat-serikat itu tadi, orang-orang yang diikuti tadi berlepas diri pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang mengikut, kepada para pengikutnya. Dan ketika semuanya telah menyaksikan azab, siksaan yang pedih, waraul azab, seluruhnya, baik pengikut dan yang diikuti, semuanya telah menyaksikan siksaan yang Allah tampakkan kepada mereka, yaitu neraka waliyadu billah. Dan mereka tahu bahwa taqatta'at bihimul asbab, terputus segala sebab, tidak ada lagi tempat pengembalian, tidak ada lagi tempat penyesalan, tidak ada lagi yang bisa berguna, tidak ada penolong. Maka berkatalah orang-orang yang mengikut tadi, wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan, kalau seandainya kami diberi kesempatan oleh Allah sejenak saja, maka kami akan berlepas diri kepada serikat-serikat ini, kepada orang-orang yang kami ikuti dulunya, kami akan berlepas diri. Nah, tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah menampakkan kepada mereka amalan-amalannya yang penuh dengan kerugian, penyesalan. Nah, artinya tidak mungkin bermanfaat lagi ungkapan penyesalan tersebut. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahayanya sekedar mengikut tanpa dasar ilmu pengetahuan, sekedar mengikut, sekedar percaya tanpa melihat dalil, sehingga sekalipun dalam perkara syirik mereka mengikut karena semata-mata fanatisme kepada pemimpin-pemimpinnya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas pada ayat 62 yang juga menunjukkan Allah menyeru, berbicara kepada para hamba di yaumul kiamat. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakaiyal ladzina kuntum taz'umun. Pada hari Allah menyeru mereka, lalu Allah berkata, aina syurakai, mana serikat-serikatku, orang-orang yang kalian sangka dulunya sebagai orang yang berhak untuk diibadahi selain dari diriku, mana, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun juga seruan Allah yang menunjukkan bahayanya syirik, ancaman perbuatan-perbuatan syirik, pelakunya dan orang-orang yang dijadikan sebagai kesyirikan tatkala mereka ridha dengannya. Adapun orang yang tidak ridha, maka mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disiksa oleh Allah adalah yang ridha dijadikan sebagai perserikatan di sisi Allah dalam kehidupan dunia ini. Maka mereka ini yang akan diseret oleh Allah secara bersamaan. Nah, adapun yang tidak ridha, maka mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, karena la taziru waziratun wizra ukhra, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah dosa seseorang dipikul oleh orang yang lainnya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di negeri Kufah sana, di Baghdad apa di negeri Irak, di Baghdad sana atau di Kufah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani hafidzah rahimahullahu taala, yaitu tawaf di kuburannya, maka sama sekali Al-Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala tidak ridho dengannya dan bertentangan dengan keyakinan beliau 100%. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama dari tulisan-tulisan beliau, amalan-amalan Al-Imam Abdul Qadir Jailani, dengan tulisannya bagaimana akidah beliau, tauhid beliau, prinsip keyakinan beliau, tidak mungkin beliau ridho dengan apa yang dilakukan oleh manusia sekarang sampai detik ini. Seperti Ka'bah, kuburannya Al-Imam Abdul Qadir Jailani di Irak sana, di Kufah, naudzubillah, dijadikan sebagai tempat beribadah, tawaf, mereka berdoa dengannya. Nah, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kepada beliau insyaallah biiznillah, karena bukan keridhaan dari beliau. Bahkan sama sekali beliau mengingkari hal yang demikian ini. La taziru waziratun wizru ukhra. Nah, maka syahidnya dua ayat ini, an-nida adalah seruan Allah, yakni Allah berbicara, la yakunu illa biharfin wa sautin wa huwal kalam. Tidaklah namanya seruan kecuali terdiri dari huruf dan suara. Tidaklah pembicaraan itu terdiri dari huruf dan suara. Mesti dia terdiri dari huruf dan suara, yakni huruf, dari huruf-huruf Arab, sebagaimana yang kita persaksikan di zaman sampai saat ini di dalam membaca Al-Quran dengan huruf-huruf Arab, juga terdiri dari suara. Nah, yang kita akan dengarkan suara tersebut dan suara Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Nah, tidak sama dengan suaranya makhluk yang dicipta. Allah adalah pencipta. Sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk yang dicipta. Maka suara Allah tidak boleh kita samakan dengan suaranya makhluk, suaranya manusia atau suaranya malaikat atau yang lainnya dari makhlukat. Wa yunadi ahlal jannah, demikian pula Allah menyeru penduduk surga, hal raditum hal azidukum, apakah kalian ridha, apakah aku akan memberikan tambahan nikmat atas kalian. Nah, ini seruan Allah kepada ahlul jannah, hal raditum, apakah kalian ridha dengan kenikmatan surga ini. Serentak ahlul jannah menjawab, bala ya Rabb, tentu kami ridha dengan kenikmatan surga ini, yakni surga yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah mereka dengarkan dengan telinganya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di benak manusia. Tiba-tiba mereka mendapatkan surga tersebut yang di dunia tidak bisa digambarkan kenikmatannya. Mereka masuk ke dalam surga itu, kemudian Allah katakan, hal raditum, apakah kalian ridho wahai hambaku. Tentu mereka ridho dengan setinggi-tinggi keridhaan. Nah, bahkan mereka tidak merasa berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Nah, bahkan mereka merasa tidak berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang seperti yang mereka rasakan pada saat tersebut, yakni di dalam surga. Karena semua hamba akan tahu bahwa, akan mengaku di hadapan Allah bahwa tidaklah sebanding amalan-amalannya yang dia lakukan dengan surganya Allah. Tidak senilai dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Nah, kalau masih bisa dibandingkan, ini masih menunjukkan masih memiliki kekuatan. Tapi kalau sudah tidak bisa dibandingkan, artinya tidak ada kekuatan amalan kita untuk kemudian bisa kita mendapatkan surga Allah. Semua hamba akan merasakan hal yang demikian ini, akan mengakui di hadapan Allah. Naam. Sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yadkhuluna al-jannata bi amalihi aw yadkhulul jannata bi amalihi." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Naam, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, kata Rasulullah, "Naam." Tidak pula saya. "Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl." Melainkan karena sebab Allah merahmatiku dan memberikan keutamaan padaku. Menunjukkan bahwa seluruh hamba, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah merasa bahwa mereka masuk ke dalam surga dengan amalannya. Allah yahdik. Ini anak diajari terus adab-adab, tapi tidak pernah beradab. Kalau taklim jangan berbicara, jangan buat sembarangan. Tiap hari diajari dengan adab-adab Islamiyah, tarbiyatul Islamiyah. Tapi amalannya nasallallahu sallallahu alaihi. Nah, tolong para asatidahnya, para gurunya punya perhatian yang ketat. Dalam perkara yang kecil jangan bosan-bosan untuk menegur. Nah, baik. Allah musta'an. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya seluruh manusia, hatta Rasulullah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah merasa bahwa mereka masuk ke dalam surga dengan amalannya, tapi dengan rahmat dan keutamaan dari Allah. Adapun amalan saleh adalah sebagai asbab, sebagai wasilah, sebagai sebab. Bagi yang mewujudkan amalan itu, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Nah, maka ketika Allah memasukkan hamba ke dalam surga dengan sebab amalannya, bukan sebagai sebab utama, tapi sebagai perantara. Sebab utama adalah rahmat dan keutamaan Allah. Allah katakan kepada hamba tersebut, "Hal raditum?" Apakah kalian ridha? Allah berbicara kepada penduduk surga, mengajak bicara secara langsung. Apakah kalian ridha? Tentu mereka sangat-sangat ridha. Kemudian Allah katakan, "Hal azidukum?" Apakah kalian ingin tambahan rahmat, tambahan kenikmatan yang lebih dari apa yang kalian rasakan ini? Nah, siapa yang tidak ingin? Tentunya semuanya ingin mendapatkan tambahan. Tetapi mereka penasaran tentunya, tambahan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan ini? Kenikmatan surga. Masih adakah di sana tambahan? Nah, masih ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Nah, apa awalnya? Husna wa ziyadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah akan memberikan husna wa ziyadah di dalam Al-Qur'an. Kata husna yang dimaksud adalah surga dan tambahan. Dan tambahan. Nah, apa yang dimaksud tambahan? Yaitu pembahasan kita sebelumnya, ru'yatullah. Yaitu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan di dalam surga. Ketika Allah menyingkap satar hijab wajahnya dan para penduduk surga melihat wajah Allah, maka itulah tambahan yang dimaksud oleh Allah. Dan seketika itu kata Rasulullah, ahlul jannah melupakan kenikmatan surga. Karena kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan tertinggi adalah apa? melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tambahan yang dimaksudkan oleh Allah, hal azidukum. Nah, fayukallimu wa yatakallam, maka Allah mengajak bicara dan Allah berbicara. Yukallimul afrad, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara individu-individu. Nah, semuanya tanpa penerjemah, tanpa perantara. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara seluruhnya. Maka kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala mausufun bihadzal kamal, disifati dengan kesempurnaan ini. Yani Allah berbicara dan sifat pembicaraan Allah adalah azaliyan wa abadiyan. Tidak diawali dengan permulaan, tidak diakhiri dengan akhiran. Artinya tidak pernah Allah tidak berbicara. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, sifat zatiyah. Sifat Allah terbagi dua. Mana azalan abadan di sini adalah zatiyah dan apa? Fi'liyah. Nah, azalan artinya tidak diawali oleh permulaan. Artinya zatiyah, sifat zatiyah. Sifat al-kalamnya Allah, satu-satunya sifat Allah yang mencakup dua bagian sifatnya. Merupakan sifat zat, zatiyah yang berhubung dengan zat Allah, yaitu terus-menerus disifatkan kepada Allah, tidak pernah tidak. Nah, ini makna azaliyan wa abadiyah. Tidak berawal, tidak berakhir. Tidak pernah Allah tidak berbicara kemudian berbicara, atau tidak pernah Allah akan berakhir sifat pembicaraannya. Ini namanya sifat apa? Zatiyah. Demikian pula sifat pembicaraannya Allah, fi'liyah. Artinya pada saat tertentu Allah ingin mau berbicara, Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak, maka Allah tidak berbicara sesuai dengan kehendaknya Allah. Ini namanya sifat fi'liyah, berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah lakukan. Kalau tidak, Allah tidak melakukannya. Adapun sifat-sifat yang lainnya, maka dia salah satu dari kedua bagian sifat tersebut. Selain dari sifat al-kalam, pembicaraan, apakah dia sifat zatiyah saja atau sifat fi'liyah saja dari seluruh sifat-sifatnya Allah. Nah, seperti sifat mencipta misalnya. Sifat mencipta sifat apa? Fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Kalau Allah menghendaki untuk mencipta, Allah mencipta. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mencipta. Tidak boleh kita katakan sifat zatiyah, yakni Allah terus menerus mencipta, tidak pernah tidak. Nah, ini tidak mungkin. Nah, ini namanya sifat zatiyah. Kesimpulannya bahwa semua sifat Allah, salah satu dari dua pembagian sifat. Apakah dia pada sifat zatiyah atau pada sifat fi'liyah. Adapun sifat al-kalam mencakup kedua-duanya. Ini sendirian sifat pembicaraannya Allah dijelaskan oleh para ulama mencakup dua jenis sifat. Masuk zatiyah dalam satu sisi, juga masuk dalam fi'liyah di sisi yang lainnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kesempurnaan ini. Wa hadza min sifati kamalihi. Ini termasuk sifat kesempurnaan Allah. Allah mengajak bicara afrad, individu-individu makhluk pada hari kiamat, seperti Allah mengajak bicara Musa. Bahkan di dunia. Nah, di dunia pun Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak bicara Jibril, mengajak bicara para malaikat. Wa huwa min sifatil kamal. Maka sifat pembicaraan Allah ini adalah termasuk sifat kesempurnaan. Asyahid annal kalama yahsul lil mu'minina yaumul qiyamah. Bahwa al-kalam akan terjadi dari Allah tabaraka wa taala kepada kaum mukminin di hari kiamat nanti. Allah mengajak bicara mereka tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara. Belum Isya? Nah, baik, kita masuk kepada bab yang berikutnya, al-iman bil haudhi al-iman bil haudhi wa sifatihi. Beriman dengan haud dan sifatnya haud. Nah, beriman dengan al-haud dan beriman dengan sifatnya al-haud. Bagaimana sifat-sifatnya telaga? Haud artinya telaga. Telaga yang Allah siapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Telaga, telaga ini berisikan air. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya di hari yang dahsyat, yang matahari semil dari kepala manusia. Nah, di yaumul kiamah nanti di padang mahsyar, Rasulullah memiliki telaga khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-iman bil haud wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumul qiyamah taridu alaihi ummatahu. Taridu alaihi ummatuhu. Arduhu mithlu tulihi masirata syahrin. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Ala ma sahhat bihil akhbaru wal atharu min ghairi wajhin. Beriman dengan telaga bahwa Rasulullah SAW memiliki telaga pada hari kiamat nanti, di mana umatnya menciduk air yang ada di dalam telaga tersebut. Luasnya seperti panjangnya persegi, yaitu seperti masirata syahrin, perjalanan sebulan. Tidak tahu perjalanan apa. Kalau perjalanan kaki, sebulan ini cukup luas. Lebih-lebih kalau perjalanan dengan berjalan cepat atau berlari atau berjalan dengan kendaraan. Al-muhim masirata syahrin, perjalanan sebulan. Biasanya kalau perjalanan sebulan ini safar, para sahabat Rasulullah dan sahabatnya mengendarai unta. Dengan unta, nah, kita ukur jalannya unta selama sebulan. Disebut langsung di dalam hadis, sebagaimana yang akan datang syarahnya oleh Syekhana hafizahullah ta'ala, yaitu seperti Aila ke Son'a, seperti atau dari Madinah ke Son'a. Madinah di Arab Saudi, Madinah Al-Munawwarah. Son'a di negeri Yaman sana, di negeri Yaman sana. Wallahualam jaraknya, kalau berkendaraan biasanya saudara kita yang hajian sehari semalam. Nah, berkendaraan mobil dari Yaman ke Arab Saudi, batasan Arab Saudi. Tidak tahu lagi kalau ke Madinah. Ya, kalau Madinah saja dengan Riyadh ibu kota, karena mesti melalui ibu kota. Nah, yaitu Riyadh. 12 jam mobil semalam dari Madinah ke Riyadh. Nah, maka lebih jauh lagi tentunya. Nah, maka jaraknya atau luasnya panjang kali lebar itu perjalanan sebulan, seperti perjalanan dari Madinah ke Son'a atau Aylah ke Son'a. Luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelas-gelasnya, kata Imam Ahmad, ka'ada di nujumis sama. Gelas-gelasnya yang dipakai menciduk seperti jumlahnya bintang-bintang di langit. Siapa yang bisa menghitung bintang jumlahnya? Tidak ada. Nah, tidak tahu kalau dalam pelajaran fisika atau ilmu pengetahuan alam ada yang menyebutkan atau memperkirakan jumlah bintang. Hah? Wallahu a'lam. Belum ada ya. Nah, ala ma sahhat bihil akhbar, berdasarkan khabar-khabar yang sahih dan akar-akar dari berbagai jalan, dari berbagai jalan. Nah, berkata syarih hafizahullah ta'ala, hadha minal aqa'id allati yajibu an yu'mina bihal abdu wa qada raddat fil hawdi ahadithun ahadithu balagat hadda tawatu wa annahu ya'ni masiratuhu syahrun watuluhu wa arduhu sawa. Beriman ini adalah termasuk akidah yang wajib bagi setiap hamba, beriman dengan telaga. Dan sungguh ini yang benar, waradat, ya, waradat, bukan raddat, waradat, ada yang terhapus. Sungguh telah datang di dalam hadis-hadis yang mencapai tingkat mutawatir tentang telaga ini, bahwasanya Rasulullah SAW memiliki telaga yang perjalanannya luasnya seperti perjalanan sebulan, panjangnya kali lebarnya sama, panjang kali lebarnya sama. Nah, hadis ini dalam Bukhari Muslim, Masiratuhu Syahrun dalam Bukhari, dan panjang kali lebarnya sama di dalam Sahih Muslim. Nah, wa fil hadis annahu min al-Madinah ila Sana'a, di dalam hadis yang lain bahwa jaraknya dari Madinah ke Sana'a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Madinah ke Sana'a. Adapun dari Ailah dalam riwayat yang lain, dari Ailah ke Sana'a, ini dalam riwayat Bukhari Muslim pula. Nah, fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah termasuk apa yang Allah berikan kemuliaan dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Ini bentuk kemuliaan dari Allah, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah khususkan dengannya telaga pada yaumul kiamah nanti. Allah katakan di dalam surah Al-Kautsar tentang telaga ini, tentang telaga tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syaniyaka huwal abtar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, surga Al-Kautsar. Nah, ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar di sini, surga Al-Kautsar adalah sumber air yang mengalir ke telaga Rasulullah SAW di mahsyar nanti. Sumber airnya, telaganya Rasulullah adalah dari surga yang Allah alirkan. Nah, melalui aliran yang kita akan mengetahui hakikatnya nanti di yaumul kiamah sana. Nah, yaitu yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Berarti dia meminum air yang berasal dari surga, yaitu surga Al-Kautsar yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasalli li rabbika wanhar, maka maka salatlah menghadap kepada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah, bernaharlah, yakni berkurbanlah atau menyembelihlah. Inna syaniyaka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu, huwal abtar, dialah yang terpotong atau terputus, yakni tidak akan selamat orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencela Rasulullah SAW, mencela sunnah-sunnahnya. Ya, setelah meninggalnya itu mencela sunnah-sunnahnya, tidak senang dengan menegakkan sunnah-sunnahnya atau membenci sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ini namanya mencela Rasulullah SAW. Fahuwa al-abtar, maka dia pasti akan terputus. Nah, apakah di dunia ini atau di yaumul kiamah? Fahada min afdal ma imtannallahu bihi ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah seutama-utama apa yang Allah anugerahkan kepada hambanya dan rasulnya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu bihi fid dunya wal akhirah, dan Allah memuliakan beliau di dunia terlebih-lebih di akhirah. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan pada antum sekalian. Kita akhiri dengan kafarah majelis, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan yang benar semata-mata darinya dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.